بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الإمام السعدي رحمه الله هذا أنبات السعدي أنبات السعدي رحمه الله wal-arkanul qawliyah minal madhkurat. Iya. Ini sekarang matanya. Betul. Hah? Wal-arkanul qawliyatu minal madhkurat. Rukun-rukun yang bersifat bacaan dari sifat-sifat tata cara salat yang telah disebutkan, yang telah kita lewati semuanya, yakni sekarang As-Sa'di rahimahullah merangkum dari seluruh tata cara, seluruh sifat sholat yang telah lewat, dirangkum diklasifikasi mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk sunnah mustahab. Ya, wal arkanul qawliyah min al madhkurat, rukun-rukun yang bersifat bacaan dari sifat-sifat yang telah disebutkan, takbiratul ihram pertama, kedua wa qiraatul fatihati ala ghairi ma'mum, baca Al-Fatihah atas bagi selain makmum. Yang kedua, yang ketiga, wat tasyahudul akhir. Yang ketiga, wassalamu dan salam. Ini yang keempat. Jadi beliau menyebutkan empat bacaan yang termasuk rukun, yaitu takbiratul ihram, baca Al-Fatihah bagi selain makmum, tasyahud akhir dan salam. Kemudian kata beliau, wa baqi af'aliha arkanun fi'liyatun. Selain itu, gerakan-gerakan salat merupakan rukun-rukun yang bersifat gerakan-gerakan, ya, rukun-rukun yang bersifat gerakan. Ya, selain itu, gerakan-gerakan sholat yang ada merupakan rukun-rukun yang bersifat gerakan, kecuali at-tashahud al-awwal fa innahu min wajibatis shalah, tashahud awal. Fa innahu, karena sesungguhnya tasyahud awal min wajibatis shalah, termasuk kewajiban-kewajiban sholat. Wa takbirati ghaira takbiratil ihram, takbir-takbir selain takbiratul ihram. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama tasyahud awal itu termasuk kewajiban sholat. Jadi selain rukun-rukun yang disebutkan di atas, ya, tersisa ini, ya, perkecualian ini, yaitu tasyahud awal, ini kewajiban-kewajiban sholat, diantaranya adalah tasyahud awal. Nah, tasyahud awal wajib, kemudian takbir-takbir selain takbiratul ihram wajib, ya, termasuk kewajiban sholat. Wa qawla subhana rabbiyal azim, dan bacaan subhana rabbiyal azim fi ruku', pada ruku', ya, ini wajib. Berikutnya, jadi yang pertama yang wajib dari tasyahud awal, kemudian takbir-takbir selain takbiratul ihram, yaitu takbir-takbir intiqal, peralihan. Berikutnya adalah bacaan subhana rabbiyal azim pada ruku'. Subhana rabbiyal, subhan Subhan rabbiyal a'la maratan fi sujud. Di situ di matan antum Subhan rabbiyal azim fi ruku', begitu. Begitu aja. Nah. Yang di satu kali maksudnya. Subhan rabbiyal a'la maratan fi sujud. Baca Subhan rabbiyal a'la satu kali pada sujud. Rabbi ghfir li ada matan antum Subhan rabbiyal a'la maratan ada? Hah? Baik. Satu kali di sujud. Rabbi ghfir li baina sajdatain pada duduk antara dua sujud maratan. Ya, begitu. Sama matannya. Maratan satu kali. Nah, jadi ini harusnya ya, maratan pada Subhan rabbiyal a'la tidak perlu karena kemudian beliau menyebutkan maratan di ujung, yakni Subhan rabbiyal azim fi ruku', Subhan rabbiyal a'la fi sujud, rabbi ghfir li baina sajdatain. Artinya baca Subhan rabbiyal azim pada ruku', Subhan rabbiyal a'la pada sujud, rabbi ghfir li pada duduk antara dua sujud maratan. Semuanya itu satu kali. Itu wajib. Wajibnya hanya satu kali. Jadi Subhan rabbiyal azim satu kali pada ruku, Subhan rabbiyal a'la satu kali pada sujud, rabbi ghfir li satu kali pada duduk antara dua sujud. Nah, wa ma zada fa huwa masnun, dan lebih dari itu adalah sunnah. Yani Subhan rabbiyal azim yang kedua dan yang ketiga, Subhan rabbiyal a'la yang kedua dan yang ketiga, Rabbi ghfir li yang kedua dan yang ketiga, itu adalah masnun, sunnah mustahab, wajibnya hanya satu kali. وقول سمع الله لمن حمده, dan bacaan سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد, ya, wajib untuk imam dan munfarid dan orang yang salat sendiri. ربنا لك الحمد, dan bacaan ربنا لك الحمد wajib للكل, untuk semuanya, yang untuk semua pihak, imam, makmum dan munfarid. Fahadihi alwajibatu tasqutu bisahu, kewajiban-kewajiban ini gugur dengan sahu karena sahu lupa. Wayajburuha sujuduh, wayajburuha dan menutupi, ya, kewajiban yang terlalaikan, yang luput karena sahu, karena lupa, sujuduhu tertutupi oleh sujud sahu. Sujuduhu yakni sujud sahwi. Dhamir al-ha kembali ke as-sahu. Sujuduhu yakni sujud sahwi. Menutupinya sujud sahwi. Sujud sahwi menutupinya. Nah, jadi kewajiban itu gugur apabila lupa, ya, dan tertutupi, terganti oleh sujud sahwi, begitu. Wa kadza bil jahl, demikian pula gugur apabila, ya, tidak dikerjakan karena jahil, karena kebodohan, yakni ketidaktahuan tentang hukum itu. Nah, ketidaktahuan tentang perkara itu sehingga tidak dikerjakan karena tidak tahu. Itu juga dimaafkan. Wal arkan la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Sedangkan rukun-rukun la tasqutu tidak bisa gugur. Tidak bisa gugur, tidak termaafkan. Ya. Karena sahu, karena lupa, wala jahlan tidak pula karena tidak tahu hukum, wala amdan tidak pula karena sengaja. Ini perbedaan antara wajib dan rukun. Wajib gugur karena sahu, karena lupa dan ditutupi dengan sujud sahwi. Begitu pula wajib, ya, perkara wajib dan sholat gugur karena tidak tahu hukum. Adapun rukun tidak bisa gugur, tidak bisa dimaafkan. Baik karena sahu atau tidak tahu hukum, apalagi jika sengaja. Nah, wal baqi sunanu aqwalin wa af'alin. Sisanya selain rukun dan selain wajib adalah sunnah-sunnah salat berupa aqwal, bacaan-bacaan dan af'al dan gerakan-gerakan yang sifatnya mustahab, sunnah, tidak wajib, bukan rukun dan tidak wajib. Ya, bukan rukun, bukan wajib, hanya sunnah, mustahab. Mukammilun lis-shalah. Hanya penyempurna pahala sholat. Ya. Jika ditinggalkan secara sengaja, tidak masalah. Apalagi karena lupa atau tidak tahu. Hanya kehilangan kesempurnaan pahala. Wa minal arkan, dan termasuk rukun-rukun sholat, at-tumakninatu fi jami' arkaniha. Tumaknina, dan termasuk rukun adalah tumaknina pada seluruh rukun-rukunnya. Pada seluruh gerakan-gerakan yang merupakan rukun. Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ini hadis ini telah lewat berulang kali, tentang pria yang ya tidak tahu tata cara salat yang benar diajari oleh Nabi. Idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri untuk salat, fa asbighil wudhu'a, sempurnakanlah wudhu, wudhu dengan benar dan sempurna. Tsumma istaqbil qiblata, kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian baca ma tayassara, apa yang termudahkan ma'ak, bersamamu dari Al-Qur'an. Tsumma raka', kemudian ruku', hatta tatma'inna rafi'an, sampai kamu ruku' dengan tumakninah. Tsumma irfa', kemudian angkat kepalamu, bangkit dari ruku', hatta ta'tadila qa'iman, hingga berdiri tegak, ya, juga dengan tumakninah, sebagaimana datang pada riwayat yang lain. Tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai hingga engkau sujud dengan tumakninah. Tsummarfa', kemudian angkat kepalamu, hatta tatma'inna jalisan, hingga duduk dengan tumakninah. Tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, hingga kamu sujud dengan tumakninah. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Tsumma, kemudian if'al, lakukanlah, kerjakanlah dari hal itu, ya, fi shalatika kulliha, pada salatmu seluruhnya, yakni pada rakaat-rakaat berikutnya. Nah, kecuali takbiratul ihram dan kecuali takbiratul ihram. Nah, kecuali takbiratul ihram itu tidak diulang lagi pada rakaat yang kedua. Nah, dan seterusnya. Tetapi membaca Al-Fatihah, ya, ruku' dan seterusnya, ya, itu diulangi lagi pada rakaat, dikerjakan lagi pada rakaat kedua dan seterusnya. Muttafaq alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian telah melihatku, usalli salat. Ya, perintah untuk meniru tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam. Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Muttafaq alaih. Tayyib. Ini matan yang akan kita kupas. Ya. Akan kita pelajari makna-maknanya secara mendalam. Kesimpulannya, sekarang As-Sa'di rahimahullah setelah mengurai sifat-sifat sholat, ya, tata cara sholat dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, setelah itu sekarang As-Sa'di rahimahullah merangkum yang mana yang termasuk rukun, yang mana yang termasuk wajib, dan yang mana termasuk sunnah dalam sholat. Diklasifikasi. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Rukun adalah perkara yang bersifat fardu, bersifat wajib, dan menentukan sahnya sholat secara mutlak. Itu makna rukun. Rukun adalah amalan fardu, ya, bacaan atau gerakan, amalan yakni bacaan atau gerakan yang bersifat fardu, wajib, dan menentukan sahnya sholat secara mutlak. Menentukan sahnya sholat secara mutlak artinya tidak bisa gugur. Tidak bisa gugur apabila tidak dikerjakan. Baik karena lupa atau tidak tahu hukum, apalagi jika sengaja. Jadi tidak bisa gugur apabila tidak dikerjakan. Tidak ada udzur. Nah, tidak ada udzur. Lupa, tidak tahu hukum, tetap tidak sah. Ya. Artinya jika tidak dikerjakan karena lupa, ketika ingat ya harus diganti rukun itu. Nah, harus didatangkan. Jika tidak tahu hukum, ketika sudah ada yang mengajari, sudah tahu hukumnya, maka dia harus ganti, kerjakan. Ya. Begitu. Jadi jika waktunya masih ada, ya sholat yang dikerjakan dengan kurang rukun-rukunnya, tidak sah, ya berarti harus diulangi. Begitu. Nah, harus diulangi. Adapun sholat-sholat yang telah lewat, yang tidak sah karena tidak terpenuhi rukun-rukunnya, dikarenakan tidak tahu hukum, dikarenakan tidak tahu hukum, jahil, dimaafkan karena waktunya sudah lewat. Seperti halnya pria yang tidak tahu tata cara sholat yang benar, ya, selama ini sholat, selama itu sholat dengan tidak benar, dengan tidak sah, tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Tetapi Nabi Alaihissalam tidak mewajibkan dia untuk mengulangi seluruh sholat-sholat yang telah lampau, yang telah lewat waktunya. Yang diperintahkan kepadanya hanya sholat yang masih ada waktunya. Nah, wajib. Adapun jika sengaja tahu itu rukun kemudian sengaja sholat, ya, tahu bahwa itu rukun kemudian sengaja sholat tanpa mengerjakan rukun, itu main-main. Main namanya. Itu namanya mempermainkan sholat, itu bahaya. Ya. Jelas dia berdosa dan itu bahaya mempermainkan ibadah sholat. Baik. Itu jelas kefasikan. Nah, ini masalah rukun ya. Adapun wajib, ya, adapun wajib amalan sholat yang bersifat wajib dan menentukan sahnya sholat tetapi tidak mutlak, tidak secara mutlak seperti rukun. Nah, seperti kata Sa'di rahimahullah di Madan, apabila lupa atau tidak tahu hukum, ya, gugur. Perkara wajib itu bisa gugur apabila lupa atau tidak tahu hukum. Sholatnya tetap sah. Hanya saja jika perkara wajib itu, amalan wajib dalam sholat itu tidak dikerjakan karena lupa, ditutupi dengan sujud sahwi. Ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun tahu hukum, sadar secara sengaja meninggalkan perkara wajib dalam sholat, maka batal. Nah, karena sengaja mengerjakan sholat itu tidak secara syar'i, sengaja mengerjakannya tidak secara syar'i, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, ya, tidak sesuai ajaran Nabi SAW, maka tertolak, jadi batal. Karena dia sengaja mengerjakan sholat itu tidak sesuai yang disyariatkan, ya, tidak syar'i, karena meninggalkan apa yang diwajibkan, berdosa dan tidak sah, batal. Adapun jika lupa atau tidak tahu hukum, itu udur, dimaafkan, sholat tetap sah. Hanya saja jika udurnya lupa, maka ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun perkara mustahab, maka ya memang hanya sunnah mustahab dianjurkan, hanya penyempurna pahala sholat. Jika ditinggalkan secara sengaja pun tidak masalah, sholat tetap sah. Hanya saja tidak sempurna pahalanya. Nah, bisa difahami perbedaan-perbedaan itu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan apa saja rukun-rukun sholat. Menurut As-Sa'di rahimahullah di Matan, ya, bacaan-bacaan yang merupakan rukun-rukun sholat, bacaan yang merupakan rukun-rukun sholat, ya, menurut As-Sa'di rahimahullah, yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan pengikat sholat yang dengannya seseorang bisa masuk dalam sholat, ya, yang hanya dengan takbiratul ihram seseorang bisa masuk dalam sholat dan terikat dengan aturan-aturan sholat yang ditetapkan syariat, sebagaimana pada hadis Ali, tahrimuha at-takbir, tahrimuha at-takbir, artinya pengikat sholat yang dengannya seseorang masuk dalam ikatan aturan sholat adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Baik, ini jelas. Yang kedua, rukun yang kedua, bacaan al-fatihah bagi selain makmum. Ini pendapat Sa'di rahimahullah di Matan, kalau kita baca, yaitu bacaan al-fatihah bagi selain makmum. Berarti bacaan Al-Fatihah hanya rukun bagi imam dan munfarid. Bagi imam sholat berjamaah dan yang sholat sendiri. Adapun makmum, bacaan Al-Fatihah bukan rukun bagi makmum menurut As-Sa'di. Jadi bacaan Al-Fatihah pada setiap rakaat, rakaat pertama dan rakaat-rakaat berikutnya, pada setiap rakaat merupakan rukun, kecuali bagi makmum. Menurut As-Sa'di rahimahullah, bagi makmum, makmum hanya diwajibkan, ya, hanya diwajibkan membaca Al-Fatihah pada beberapa kondisi, yaitu saat imam membaca secara sir, secara pelan, pada sholat sirriyah, secara mutlak, jelas, pada sholat sirriyah imam, pada sholat sirriyah, tentunya imam bacanya sir, kan begitu. Nah, disinilah makmum wajib, ya, membaca Al-Fatihah. Begitu pula pada sholat jahriyah, rakaat ketiga dan keempat, imam membaca secara sir pada rakaat ketiga dan keempat, atau pada rakaat ketiga salat maghrib. Nah, di sini imam wajib, makmum wajib baca Al-Fatihah. Momen yang kedua, saat imam membaca dengan sir pelan pada salat jahriyah rakaat pertama dan kedua. Nah, atau Pada saat imam membaca pada sholat jahriyah rakaat pertama dan kedua, tetapi makmum tidak bisa menyimak bacaan imam, ya, saat imam membaca secara jahr pada sholat jahriyah rakaat pertama, kedua, tetapi makmum tidak bisa menyimak bacaan imam karena posisinya jauh atau faktor lainnya. Nah, momen berikutnya apabila imam sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum membacanya. Apabila imam sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum membacanya, maka wajib bagi makmum untuk membaca, diberi kesempatan oleh imam. Meskipun pada hakikatnya diamnya imam secara sengaja untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah ini tidak disyariatkan bagi imam. Menurut pendapat yang rajih tidak disyariatkan. Tetapi jika ada imam yang madhabnya begitu, maka itu kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka wajib membaca Al-Fatihah. Ini rincian ya momen-momen yang diwajibkan bagi makmum membaca Al-Fatihah menurut As-Sa'di. Adapun selain momen-momen tersebut, makmum harus diam, ya, berkewajiban diam di belakang imam untuk menyimak bacaan imamnya secara mutlak, baik ketika imam membaca Al-Fatihah maupun ketika membaca surat setelahnya. Dan dengan menyimak, ya, menyimak, yakni menyimak berarti dia bisa mendengar bacaan itu. Dia menyimak, ya, bacaan imam, dengan itu bacaan dia terwakili oleh bacaan imam secara hukum. Bacaan makmum terwakili oleh bacaan imam secara hukum ketika dia menyimak bacaan, ya, imam. Itulah sebabnya tadi disebutkan pada momen ketika makmum tidak menyimak bacaan dari imam, ya, tidak ada yang disimak, maka dia wajib membaca. Ya, pada sholat sirriyah, imam membaca sir. Tidak ada yang disimak, maka wajib membaca Al-Fatihah. Pada sholat jahriyah, rakaat pertama, kedua, imam membaca, tetapi posisi dia jauh, tidak kedengaran, misalkan. Ya, karena posisinya jauh, ada faktor lain yang membuat dia tidak bisa menyimak dengan baik bacaan imam, maka dia wajib membaca sendiri. Karena tidak terwakili oleh imam. Nah, ini madhab yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah. Sebenarnya tidak lewat, ini rangkumannya saja. Kita sudah melewati semuanya, ya, madhab-madhab, termasuk madhab yang dipilih As-Sa'di ini dan dalil-dalilnya. Dan telah lewat pula yang rajih dari semua pendapat yang ada. Yang rajih, ya, adalah Al-Fatihah rukun bagi imam dan munfarid, orang yang salat sendiri. Adapun bagi makmum, hukumnya hanya wajib, bukan rukun, hanya wajib, ya, wajib secara mutlak pada seluruh rakaat salat, baik salat sirriyah maupun jahriyah, mutlak wajib. Artinya makmum di belakang imam bersama imam harus membaca Al-Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak pada sholat sirriyah dan sholat jahriyah pada seluruh rakaat pertama, kedua, dan ketiga dan keempat. Ya, difahami mutlak di sini artinya apa? Meskipun bisa menyimak bacaan imam, meskipun dia telah menyimak bacaan Al-Fatihah imam, dia tetap wajib membaca di belakangnya. Jadi mutlak wajib, ya, bagi makmum membaca Al-Fatihah baik pada sholat sirriyah maupun sholat jahriyah pada seluruh rakaat, bukan rukun, hanya wajib. Dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz, ini yang didukung oleh dalil yang ada yang menunjukkan hal ini, ya, memadukan seluruh dalil yang ada supaya telah kita lewati, supaya telah lewat. Nah, jadi untuk rukun yang kedua yang disebutkan oleh As-Sa'di, kita sepakat bahwa Al-Fatihah rukun untuk imam dan munfarid secara sendiri. Ya, tetapi kita tidak sepakat dengan As-Sa'di mengenai makmum. Ya, karena yang benar untuk makmum, ya, yakni pada dasarnya sepakat dengan As-Sa'di bahwa makmum Al-Fatihah bukan rukun bagi makmum. Ya, Al-Fatihah bukan rukun bagi makmum. Nah, tetapi ya, kita berbeda dengan As-Sa'di rahimahullah dalam hal kita merajihkan bahwa makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam bersama imam pada seluruh rakaat mutlak, secara mutlak salat sirriyah dan jahriyah tanpa perkecualian. Sedangkan As-Sa'di hanya mewajibkan bagi makmum baca Al-Fatihah pada momen-momen tertentu ketika tidak bisa menyimak bacaan imam, tidak ada bacaan imam yang disimak. Sudah telah kita lewati. Pada saat ya, imam membaca dengan suara yang dijaharkan, dikeraskan Al-Fatihahnya dan bisa disimak, pada saat itu terwakili oleh bacaan imam dan makmum tidak wajib membacanya. Ini perbedaannya. Adapun kita mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak pada seluruh rakaat salat sirriyah maupun jahriyah tanpa kecuali. Bisa ada yang disimak ya dari imam ataukah tidak. Nah, menyimak bacaan imam karena terdengar ataupun tidak menyimaknya karena sir, tidak kedengaran, maka tetap wajib, mutlak wajib pada seluruh rakaat salat sirriyah dan jahriyah. Ini yang difatwakan Ibnu Baz, ini yang terbaik. Baik. Kemudian yang ketiga yang dianggap rukun oleh Sa'di rahimahullah adalah tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Sebenarnya tadi kita lewati yang rajih tasyahud akhir bukan rukun, hukumnya hanya wajib. Ini riwayat lain dari Ahmad dan dirajihkan Al-Albani. Jadi di sini kita menyelisihi As-Sa'di. As-Sa'di rahimahullah menganggap tasyahud akhir rukun. Ya, sesuai mazhab Hambali dan Syafi'i. Sementara yang kita rajihkan sebagaimana pada pembahasan kita yang lalu, tasyahud akhir bukan rukun tetapi wajib sesuai riwayat lain dari Ahmad, dan ini yang dirajihkan oleh Al-Albani. Yang keempat, salam. Ya, Sa'di rahimahullah menetapkan bahwa salam adalah rukun, dan ini menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali yang merupakan rukun adalah dua kali salam. Sebenarnya telah lewat. Pada mazhab Hambali, ya, dua kali salam adalah rukun. Nah. Jadi tadi salam yang masyhur pada mazhab Hambali dua kali salam adalah rukun. Sedangkan riwayat lain dari Ahmad sama dengan mazhab Syafi'i, pendapat Malik dan jumhur ulama menyatakan sah satu kali salam. Sudah telah kita lewati, dan ya, telah kita lewati pula tarjih bahwa ini yang rajih insyaallah. Salam satu kali salam sah, adapun yang kedua mustahab, tetapi hendaknya dihindari. Ya, sebenarnya kita lewati. Ya, sebaiknya dihindari satu kali salam, mengingat hadis-hadis yang warid dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang salam Nabi ya satu kali, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah salam satu kali. Hadis-hadis itu dinilai cacat oleh imam-imam ahli hadis terdahulu, termasuk Imam Ahmad ya, dan yang lainnya, sehingga dalam hal amalan dihindari. Namun ketika kita mengatakan yang rajih salam satu kali rukun ya, namun dalam hal amalan kita hindari ya, ini kehati-hatian. Tetapi penerapannya dalam ketika misalkan seseorang pernah mengalami, misalkan dia sudah di akhir ya, dia sudah di akhir sholat, kemudian tiba-tiba dia merasakan sesuatu di perutnya dan ingin buang angin, kemudian dia salam satu kali, baru salam satu kali sudah keluar. Nah, ya, baru salam satu kali sudah kentut, buang angin. Belum sempat salam yang kedua kalinya, berdasarkan ya, tarjih bahwa salam satu kali cukup, sah salatnya, sah. Nah, kita ditanya misalkan sah atau tidak, ya sudah sah karena sudah salam satu kali. Nah, namun dalam hal sesuatu yang sifatnya ikhtiar, pilihan, ya kita hindari salam satu kali. Nah, selamanya kita berusaha, nah, selamanya kita mengamalkan salam dua kali karena jelas itu afdal, lebih utama dan tidak diperselisihkan, begitu ya. Nah, ini penjelasan empat rukun yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Nah, adapun gerakan-gerakan sholat yang termasuk rukun, sebagaimana disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, bahwa selain itu gerakan-gerakan sholat, ya, yang ada adalah rukun, kecuali kemudian beliau sebutkan, ya, kita akan simpulkan seluruh gerakan-gerakan sholat yang termasuk rukun. Nah, kita akan simpulkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.